إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini pembahasannya insyaallah ta'ala adalah pembahasan kitab Bulughul Maram karya al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang beliau bermadhab syafi'iyah. Jadi kitab Bulughul Maram ini dikaji pada semua pondok seluruh madhab rata-rata, terkhusus madhab syafi'iyah. Barakallahu fikum. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka tidak fanatik dengan madhab selama seorang ulama yang menulis kitabnya berada di atas manhaj salaf, walaupun mungkin ada yang melakukan sebagian kesalahan tanpa sadar dikarenakan ijtihadnya. Seperti al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau mensyarah Sahih Bukhari dan juga penulis kitab ini, dalam sisi akidah ada sebagian ya beliau tergelincir. Tetapi para ulama di antaranya Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lain menyatakan kesalahannya itu karena ijtihadnya. Namun ya, manhajnya, hukum asalnya adalah salaf. Maka ketika salah pada beberapa perkara yang menjadi perkara yang penting dalam agama, misalkan akidah, maka itu termaafkan. Berbeda halnya dengan seorang yang dikatakan ulama, tetapi dia bukan salafi, bukan ahlu sunnah. Dari awalnya dia adalah kelompok yang sesat. Maka pada semua keadaan dia ditinggalkan. Barakallahu fikum. Maka al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, walaupun memiliki beberapa kesalahan, maka beliau ma'fur, dimaafkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya mengawali dari bab yang baru, bab tayammum, bab tentang tayammum. Telah disinggung makna tayammum pada pertemuan sebelumnya, isti'malut turab alal wajhi wal kaffain bisifatin makhsusah bayyanaha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menggunakan debu atau tanah dengan mengusapkan pada wajah dan pada dua telapak tangan dengan sifat yang khusus yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi insyaallah taala akan disebutkan pada hadis-hadis setelahnya tentang tata caranya. Baik. Ya, namun tidak mengapa kita singgung tentang tata caranya ya. Jadi namanya tayamum itu dua kali tepukan. Ya, Sebelum tayamum sama dengan sebelum berwudu untuk doanya bismillah. Nah, kita menepuk dengan dua telapak tangan. Bismillah gini. Lalu ditiup wajah satu kali. Ya, bukan kemudian dua kali, tiga kali, cukup sekali. Kemudian tepukan yang kedua. Ditiup lagi. Nah, telapak tangan begini, yang paling atas, kemudian kanan dan gini. Nah, sudah cukup. Itu tayamum. Adapun hadis yang menyebutkan ilal marofiq sampai siku, maka itu hadisnya dhaif. Yang benar hanya sampai atau hanya dua telapak tangan, ya. Tangan kanan bagian atas, kemudian yang kiri dan gini. Nah, sudah cukup. Barakallahu fiik. Adapun doanya ya bisa setelah berwudu sama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian ada yang menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Barakallahu fikum. Baik. Tentang di syariatkannya tayamum, barakallahu fikum, itu manakala seseorang tidak mendapati air atau ada air namun hanya cukup untuk minum. Dalam keadaan memang susah untuk mendapatkan air, atau tayamum dikarenakan orang tersebut terhalang untuk berwudu atau menggunakan air karena sakit misalkan, atau mengalami luka ya yang sebenarnya tidak boleh kena air, walaupun mengusapnya pun susah. Setidaknya barakallahu fikum, di saat ada udur karena sakit, ya sangat parah sakitnya, tidak bisa terkena air sehingga bisa demam misalkan, maka itu ada udur, maka diganti dengan tayamum. Terkait tayamum, barakallahu fikum, telah kita singgung dalilnya dalam Al-Quran, ya sebutkan surat Al-Maidah ayat ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah menggunakan sa'idan thayyiba. Ya, tanah yang baik, yang suci. Dengan kalian mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, yakni kaffun pada kafain, yakni dua barakalkum telapak tangan. Baik. Kemudian juga telah disinggung hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi beliau bersabda, di antaranya di sini disebutkan waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 pengkhususan, yang mana pengkhususan tersebut tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi dan rasul. Di antaranya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku ya bumi, ya tanah, permukaan tanah bisa sebagai masjid, tempat sholat walaupun tidak ada bangunan. Watahuron, dan sesuatu untuk bersuci. Barakallahu fikum. Jadi kalau syariat sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi-nabi sebelumnya, umatnya tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah. Sementara pada syariat kita, dimanapun ketika waktunya sholat dan ternyata jauh dari masjid misalkan, maka dia boleh sholat dimanapun. Yang penting tempat tersebut bukan tempat larangan, seperti tempat buang hajat tidak boleh, ya, atau tempat-tempat yang diharamkan. Maka dia boleh sholat di sawah, Walaupun misalkan tidak ada gubuk, tetapi sawah kering misalkan, atau di ladang kering, atau di hutan, ketika dia kerja, zuhur sudah azan, tetapi dia kembali lagi, ternyata sudah puluhan kilo misalkan. Atau tidak terlalu jauh, tetapi menuju ke sana, ya tentu sangat menyusahkan. Maka dia boleh sholat dimanapun, di atas tanah. Ya, karena hukum asal permukaan tanah itu suci, tohuron. Ya, masjidan wa tohuron. Dan barakatukum dari ini, maka tanah itu bisa dipakai untuk bertayamum. Ya, walaupun nanti di sini ada dua barakatukum pendapat para ulama yang boleh dipakai itu media yang bagaimana. Baik. Bahkan dikarenakan tanah itu hukum asalnya suci, disebutkan dalam hadis sucinya, ya, ujung baju salah seorang dari kalian dari kalangan ummahat adalah tanah yang setelahnya. Misalkan, ya, ummahat ini kalau memakai jubah itu kan otomatis tidak boleh, ya, di atas mata kaki, harus menutupi mata kaki. Bahkan terkadang memakai kaos kaki pun tidak nampak kaos kakinya. Ya. Barakalikum. Nah, itu kan nyaruk, ya, bahasa Jawanya. Sedikit terseret kena tanah. Nah, misalkan melewati benda najis terkena, maka seretannya itu mengenai tanah-tanah yang setelahnya, yang kering atau yang tidak ada najis, itulah pensucinya. Nah, ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Maka Nabi menyatakan, fa'ayyuma rajulun adrokat hussolah fal yusolli, maka seseorang dimanapun dia mendapati waktu sholat sudah tiba, maka sholatlah. Dia cari ikan, naik perahu, sudah waktunya zuhur, asar, ya tidak mungkin misalkan kembali ke darat, maka dia sholat di atas perahu. Kalau takut tenggelam atau jatuh, ya sambil duduk. Barakallahu fikum. Sayyid. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Yang mana hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi hadis Hudzaifah inda Muslim. Dan pada hadis Hudzaifah dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, waju'ilat lana turbatuha tahuran idza lam najidil ma, dan dijadikan untuk kami tanah sebagai pensuci, sesuatu yang suci dan mensucikan, apabila kita tidak mendapati air. Yakni dengan tayamum. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada riwayat Imam Ahmad disebutkan, waju'ila li at-turabu tahuron, dan dijadikan untukku tanah sebagai alat bersuci, yang suci dan mensucikan. Karena tahur maknanya tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Barakallahu fikum. Tayyib. Dua hadis tersebut, ya, hadis Hudzaifah Ibnu Yaman riwayat Imam Muslim hadisnya sahih, dan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Ahmad sanadnya hasan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait tayamum dengan menggunakan tanah, lafaz turab atau sa'idan thayyiba, padanya para ulama memiliki dua pendapat. Barakallahu fikum. Pendapat yang pertama, mereka yang menyatakan anna umuma wajhil ardi yutayammamu bihi sawa'un kanat sukhriyah aw turabiyah aw ramliyah aw sabakhah aw ghairi dhalik min jami'i wujuhil ardi, bahwasanya bertayamum itu boleh menggunakan seluruh permukaan bumi umum, bisa dipakai bertayamum dengannya. Sama saja itu sokhriyah. Barakallahu fikum. Tempat yang berbatu. Ya, misalkan perbukitan. Ya, atau ketika orang itu berada di puncak tinggi. Bebatuan, banyak batu. Batu-batu hitam misalkan. Autorabiyah. Atau permukaan tanah. Auramliyah. Atau padang pasir. Au sabakhah, atau tanah yang berlumpur. Misalkan agak basah gitu ya. Atau selain dari itu semua, pada semua permukaan bumi, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan anna hadza khassun bitturab, bahwasanya tayamum itu khusus hanya boleh dengan tanah. Barakallahu fikum. Nah, pendapat yang kedua ini ya berpendapat bahwasanya fala yutayammamu 'ala ar-ramli wala 'ala as-sabkh wala 'ala al-hijarah li'annaha laysat turaban. Maka tidak boleh bertayamum dengan menggunakan pasir. Misalkan ada di padang pasir, kok ternyata tidak mendapati air, atau airnya kehabisan, kecuali hanya untuk minum, tidak cukup untuk wudhu misalkan. Tidak boleh, ini pendapat yang kedua. Tidak boleh bertayamum dengan menggunakan lumpur, atau mungkin ada lumpur yang kering, atau tanahnya agak berlumpur, atau alal hijarah, atau tanah yang ada di bebatuan. Mungkin masih ada batunya. Li'annaha laysat turaban, karena itu semua bukan tanah. Barakallahu fikum. Namun hal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala dalam syarah beliau Tashilul Ilmam, beliau menyatakan walakin al-qaulul awwal wallahu a'lam huwal arjah, akan tetapi pendapat yang pertama wallahu a'lam itulah yang paling benar, yang paling kuat. Yakni boleh memakai semuanya. Barakallahu fikum. Wa huwa anna tayammum ya'ummu jami'a wujuhil ardi. Bahwasanya tayammum itu umum, bisa menggunakan semua yang ada di permukaan bumi. Li'anna luzumat toharoh qad yakunu fi ardin laisa fiha turab. Karena ya, tetapnya bertoharoh menjadi wajib di saat ya harus menggunakan tayamum. Barakallahu fikum. Terkadang itu bisa pada tanah yang bukan berbentuk, ya bisa pada permukaan tanah yang itu bukan berarti harus padanya ada tanahnya atau murni tanah. Misalkan fi ardin sokhriyah, pada tanah yang berbatuan, permukaan bumi yang berbatu. Auramliyah atau berpasir. Wa ghairi dhalik. Wan nabi alaihi salatu wassalam wa ashabuhu yatayammamu fi waswati Tabuk. Dalam keadaan nabi alaihi salatu wassalam, beliau sendiri dan para sahabat, beliau bertayamum pada saat perang Tabuk, ma'a annat tariqa ghalabaha. Ya, ghalibuha baina Tabuk wal Madinah Romliyah. Dalam keadaan jalan saat itu, saat perang Tabuk, keumumannya, kebanyakannya antara daerah Tabuk dengan Madinah itu padang pasir. Walam yadkur anhum annahum hamalu ma'ahum at-turab, dan tidak disebutkan dalam hadis sedikit pun bahwasanya para sahabat itu ketika bertayamum saat perjalanan ya antara daerah Tabuk dengan Madinah, beliau membawa tanah, ya, membawa tanah dari rumah-rumahnya. Siapa tahu nanti tidak mendapati air lalu bertayamum. Ternyata tidak ada, mereka tidak membawa tanah, tetapi mereka, Nabi dan para sahabat, bertayamum dengan menggunakan barakalikum romliyah, ya, permukaan yang berpasir. Jadi ini yang rojih. Tayyib. Jadi yang namanya bertayamum itu tidak harus tanah, tetapi boleh pada permukaan yang berpasir atau pada batu-batu yang tentunya di situ nanti ada debunya. Wa yu'ayyidu hadzal qaul aidan umumul hadis, dan yang menguatkan ini adalah keumuman hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku, ya, bumi sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Dan di sini umum bumi. Nabi tidak menyatakan turab khusus tanah, tapi Nabi menyatakan bumi. Nah, padang pasir juga bumi, ya. Kemudian barakallahu fikum, bebatuan, perbukitan juga bumi. Oh iya. Maka kita boleh bertayamum menggunakan apa saja. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis tersebut diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, dengan kita menyebutkan ya faedah dari hadis sebelumnya, fihi fatlu hadza ar-rasul alaihi salatu wassalam ala sa'irin nabiyyin. Pada hadis tersebut menunjukkan keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas seluruh para nabi. Di antara keutamaan beliau di atas seluruh para nabi, beliau diberikan pengkhususan. 5 pengkhususan yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul sebelum beliau. Wa fadlu ummatihi ala sa'iril umam, dan hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat sebelumnya. Barakallahu. Thayyib. Kalau berbicara tentang keutamaan, maka dari makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk yang paling utama adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau lebih utama dari malaikat Jibril. Kalau dari kalangan para malaikat, yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap. Malaikat yang terkuat. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nabi lebih mulia, lebih afdol daripada para malaikat, bahkan lebih afdol daripada malaikat Jibril alaihi salam, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengambil kekasih. Ternyata yang dipilih adalah beliau dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di antara manusia yang paling afdol adalah para nabi dan para rasul. Dari kalangan para nabi dan para rasul, yang paling afdol adalah ulul azmi. Para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. mereka-mereka yang memiliki kesabaran dan kekokohan keimanannya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulul azmi. Di antara ulul azmi ini yang paling afdol adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antara dua ini, antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah beliau yang paling afdol, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah menyatakan ana barakallahu fikum sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat. Para nabi dan para rasul juga Bani Adam. Namun nabi pemimpin. Bahkan beliau menyatakan, ya, bendera para nabi dan para rasul ada di bawah kekuasaan beliau. Barakallahu fikum. Wala fakhr, namun tidak sombong, kata beliau. Ya, beliau hanya menyebutkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Adapun selain para nabi, para rasul, ya, dari umat-umat yang ada, yang paling afdol adalah umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebutkan dalam hadis, nahnu al-awwalun atau al-akhirun wal-awwalun. Kita ini, kata Nabi, adalah umat yang paling akhir, tetapi yang paling pertama masuk surga. Barakallahu fikum. Maka di antara umat beliau, yang paling afdol adalah para sahabat. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Di antara para sahabat yang paling afdol, ya, empat itu, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dari empat ini yang paling afdol adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Bahkan para sahabat itu lebih afdol daripada para sahabat, sahabat Nabi selain Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Tayyib. Semuanya kembali kepada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Mereka-mereka yang mendapatkan, ya, kemuliaan di sisi Allah semakin dekat mereka-mereka yang telah mengalami ujian-ujian yang paling berat. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, para sahabatnya, kemudian yang setelahnya, para tabi'in. Yang paling berat. Barakallahu fikum. Dari sisi dakwahnya, dari sisi ujiannya. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi sendiri, beliau turun perang. Ya. Bahkan terkadang beliau memimpin perang. Ya, sampai beliau pernah terluka pada perang Uhud, pada gigi geraham beliau, dan juga pada pipi beliau. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, fihi dalil ala masyru'iyati at-tahadduts bi ni'matillahi ta'ala. Pada hadis tersebut terdapat dalil disyariatkan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan menceritakan nikmat Allah ini di antara rukun syukur. Walaupun di sini tidak sampai wajib untuk tahadduts. Akan tetapi satu keadaan hendaknya hal itu disampaikan. dengan syarat tidak ada unsur membanggakan, sombong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa udah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. An-Naba apa Al-Mursalat? Lupa, tapi surat apa Mas? Hah? Menduha. Heeh. Itu. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Menceritakannya kepada orang-orang yang nanti yang diceritakan itu bisa mengambil hikmahnya atau ikut mendoakan. Masya Allah, seneng ya. Antum sekarang sudah dapat rezeki ini, ya dapat gantinya dari ini yang hilang. Masya Allah, saya juga ikut senang. Semoga berkah begitu. Tetapi tidak menceritakan kepada orang yang dengki kepada dia. Kenapa? Karena nanti bisa menambah dosa. Seakan-akan memanas-manasi. Ya, hendaknya diceritakan kepada teman dekatnya yang baik. Siapa tahu mendoakan. Barakallahu'alaikum. Rukun syukur yang pertama, dia meyakini bahwasanya seluruh kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah. Yang kedua, nikmat yang dia dapat digunakan untuk ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, at-tahadduts. Dia menceritakan kepada orang lain sesuai dengan syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Di sini Nabi menceritakan tentang 5 keistimewaan yang beliau dapat, yang mana Allah belum memberi 5 keistimewaan tersebut kepada selain beliau. Ya. Barakallahu fikum. Di antara 5 keutamaan yang beliau dapatkan, beliau nusir tu birru'bi masih rota syahrin. Aku ditolong dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh sebelum kami melakukan perjalanan, ya, selama 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi belum berangkat perang. Misalkan berangkat besok Selasa atau Rabu, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum berangkat perang, 1 bulan sebelumnya, ya, atau selama perjalanan 1 bulan baru ketemu, itu mereka musuh sudah takut duluan. Gemetar. Dan ini juga diberikan kepada umat beliau. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, yang tadi disebutkan. Telah dijadikan untukku permukaan bumi, ya, sebagai masjid, tempat sholat, dan tohuron, sesuatu yang bisa untuk bersuci dengan tayamum. Bahkan diantaranya tanah juga bisa digunakan untuk menghilangkan benda najis yang nempel di sandal atau sepatu seorang. Ya, sebagaimana disebutkan banyak hadis. Barakalikum, kalau kita melihat ada kotoran atau najis yang menempel di sandal atau sepatu, maka diusapkan ke tanah sampai sekiranya hilang, ya, maka itu adalah sudah cukup. Barakallahu fikum. Kemudian di antara keistimewaan yang beliau dapat, wa uhillat li al-ghanaim wa lam tahillu li ahadin qabli. Wa lam tuhillu li ahadin qabli. Dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang mana hal itu belum dihalalkan kepada salah satu nabi pun sebelumku. Ya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika mereka mendapatkan ghanimah, itu harus dikumpulkan. Kemudian nanti, ya, akan Allah ambil, angkat dengan Allah menyambar petir, kemudian terbakar, atau kemudian nanti terangkat ke langit. Kalau kok ternyata tidak terangkat, belum ada api yang menyambarnya, berarti ada yang gosok, ada yang mencuri. Ketika ada yang mencuri, ya, semua masing-masing pemimpin pasukan, ya, atau pemimpin kabilah-kabilah, misalkan yang perang itu banyak kabilah, banyak suku, maka disuruh salaman. Kalau kok ketika salaman lengket, berarti antara dia atau bawahannya itu yang mencuri. Kok lengket, nggak bisa lepas. Nah, cari, sampai dicari ketemu, ya tetap ada hukumannya, baru nanti dikumpulkan. Setelah itu disambar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala api, setelah itu diangkat. Karena tidak halal harta rampasan perang di zaman dulu sebelum Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Barakallahu'alaikum. Namun untuk beliau dan umat beliau halal, ya nanti bisa dibagi. Mana yang kelompok ya seperlima itu untuk Allah dan Rasulnya untuk dakwah. Yang sisanya nanti untuk pasukan berkuda itu lebih banyak daripada yang jalan kaki. Ya, dikarenakan yang kuda kan untuk kuda juga dan juga untuk orangnya. Yang jalan kaki kan hanya sendiri. Itu dibagi nanti. Barakallahu fikum. Adapun budak-budak wanita misalkan dapat itu nanti ya terserah dari kebijakan pemimpin jihadnya. Barakallahu fikum. Kemudian wa u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat, yakni syafa'atul utma. Syafaat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan siapa saja yang masuk ke dalam surga. Ya, yang mana ini khusus untuk beliau. Semua para nabi, para rasul tidak mampu. Ya, ada manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam menyatakan saya pernah bermaksiat kepada Allah. Mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, semua menyatakan saya pernah berbuat salah. Semua menyuruh kepada setelah-setelahnya sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Akhirnya Nabi sujud ketika itu kepada Allah dengan mengucapkan pujian-pujian yang hanya saat itu saja lafadz-lafadz pujiannya Allah beri. Yang sebelumnya saat di dunia Nabi belum tahu pujian apa yang hendak beliau lafadzkan. Syafa'atul utma khusus untuk Nabi. Dan juga di antara pengkhususan beliau adalah kanan Nabi yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Nabi sebelumku kata beliau diutus hanya khusus untuk kaumnya, sementara aku diutus kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Karena memang beliau adalah khatamun nabiyyin, nabi yang paling terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Barakatukum. Doa faedah yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah fihi dalilan, anna fihi dalilan ala masyru'iyyati tayammum badalul ma'i inda adami wujudih awil ajzi an isti'malihi. Pada hadis tersebut terdapat dalil tentang disyariatkannya tayamum sebagai ganti dari air apabila tidak mendapati air atau tidak mampu menyentuh air, menggunakan air. Barakallahu fikum. Kalau ternyata ada air tetapi dia bisa pakai air hangat, wudunya pakai air hangat, maka ini boleh. Ya, boleh. Apabila ternyata pakai air hangat pun tidak memungkinkan, dia nanti akan sakit. Misalkan dia itu alergi air, kalau alam ada apa tidak, ya, maka dia pakai tayamum. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ada yang menyatakan makruh memakai air hangat, namun di sini boleh-boleh saja. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz, ketika seseorang itu dia misalkan wajib mandi janabah, airnya sangat dingin, syadidu bardin kata beliau, maka diperbolehkan bagi dia untuk memasak air, memanasi air untuk kemudian mandi janabah. Jangan tayamum. Barakallahu fikum. Kecuali ya pada tubuh itu penuh luka sementara dia junub, maka dia tayamum. Sementara dia juga tidak bisa wudu misalkan, maka dengan tayamum. Barakallahu fikum. Karena yang namanya orang janabah tidak bisa hilang dengan wudu. Ya, tapi hilangnya dengan tayamum. Jadi barakallahu fikum, yang namanya hadas. Hadas itu sesuatu yang melekat pada tubuh. Sesuatu yang melekat pada tubuh yang mencegah seseorang dari sholat atau yang semisal dengan sholat itu hadas. Ya, sesuatu yang melekat itu apa? Kadang buang air kecil, buang air besar, buang angin. Itu hadas namanya. Kalau khobas itu najis. Nah, hadas itu kan ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, ya, keluarnya air mani atau haid, itu hilang dengan mandi. Hadas kecil itu hilang dengan wudu. Nah, ketika tidak bisa hadas besar menggunakan mandi, maka tidak boleh dengan wudu, tapi dengan tayamum, karena tayamum ini badalun minhuma, sebagai ganti dari mandi atau sebagai ganti dari wudu. Barakallahu. Tayyib. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan seandainya seperti Syekh Utsaimin, dia mau mandi enggak cukup airnya, hanya cukup untuk wudu. Kita kalau wudu itu mungkin satu gelas aqua atau dua gelas aqua, ya. Aqua gelas itu ada dua, itu cukup untuk wudu. Nah, untuk mandi misalkan enggak memungkinkan. Sementara dia masih bisa pakai air. Sementara maksudnya boleh nyentuh air. Ya. Bagian menyatakan diantara Syekh Utsaimin, maka junubnya itu hilang dengan tayamum, lalu setelah itu dia wudu untuk sholatnya. Itu diantara barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadis dalilun ala anna tayammuma rafi'un lil hadas wa laisa mubihan lis shalah faqat li anna nabiyya alaihi salatu wassalam sammahu tahuron. Pada hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Dan namanya tayamum bukan hanya untuk sholat saja. Tetapi di luar sholat yang misalkan harus wudu, ya. Misalkan dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, kecuali alat toharoh, memiliki wudu misalkan. Nah, maka tidak mendapati air untuk wudu, maka boleh tayamum. Tidak khusus untuk mau sholat. Ya. Dikarenakan Nabi, beliau menyebut tayamum itu dari bisa sebagai tohur, suatu yang suci mensucikan, mengangkat hadas. Faedah yang berikutnya, fil hadis dalilun ala annahu yajuz at-tayammum bi jami'i wujuhil ardi. Pada hadis tersebut terdapat dalil tentang bolehnya bertayammum menggunakan semua sisi-sisi permukaan bumi. Sawa'un kanat turabiyah, sama saja permukaan bumi yang berupa tanah, au romliyah atau padang pasir, au sabakhah atau yang lumpur. Ya, mungkin lumpurnya lumpur agak kering. Ya. Nah, tapi kalau lumpur yang basah ya, ya nanti belepotan semua. Au ghairi dzalik atau semisal dengan itu. Misalkan dia ada di kamar. Enggak bisa untuk kemudian dia keluar, enggak bisa kena air. Maka dia boleh di tembok seperti ini, di dinding-dinding ini. Nah, ini ada ini debunya. Atau di lantai. Misalkan dia enggak bisa turun. ya, dalam keadaan sudah waktunya sholat, yang ngurusi juga tidak datang-datang misalkan, ya, dia boleh menggunakan dinding-dinding yang ada di tembok. Atau kalau ternyata di lemari agak berdebu, ya, gunakan. Yang penting bukan sawang, ya, beda, ya. Rumahnya apa namanya, laba-laba, itu beda. Barakallahu'alaikum. Pada faedah yang berikutnya, fihi dalil ala sihhatis shalah fi jami'i buqa'il ardi wa annal asla fiha at-thaharah. Pada hadis tersebut terdapat dalil sahnya salat yang dilakukan pada semua tempat yang ada di permukaan bumi, karena hukum asal bumi, tanah itu suci. Illa mastasnahu asyar minal amkan kama sayati bayanu, kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan oleh syariat, ya, yang insya Allah akan disebutkan penjelasannya, seperti di kamar mandi, ya, tidak boleh. Di area kuburan tidak boleh sholat di situ. Barakallahu fikum. Atau di tempat-tempat di mana di situ tempat disembelihnya berhala-berhala untuk selain Allah, atau hewan-hewan yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah, maka tidak boleh sholat di situ. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib mengingatkan kembali tentang faedah menggunakan tayamum. Jadi tayamum itu berlaku ketika seseorang tidak mendapati air, sudah mencari kesana kemari, tidak mendapati air. Kalau ternyata ada, melainkan harus beli, sementara dia mampu beli, atau boleh hutang, karena dia nanti bisa nyaur hutang, maka itu wajib. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid, masuk pada kaidah itu. Wasilah itu dihukumi sebagaimana tujuannya. Berwudu itu wajib di saat dia hendak sholat. Maka segala sesuatu yang menyebabkan terwujudnya wudu itu wajib. Misalkan kita harus berjalan ke sana ngambil gayung atau nimba di sumur. Ya, berjalan ke sana mengambil timba itu wajib, dikarenakan berwudu wajib. Demikian pula beli air, kalau dia mampu beli karena tidak ada air, tapi harus beli misalkan karena memang air itu sangat langka, dia untuk berwudu atau mandi besar, maka itu wajib dia harus beli. Barakallahu fikum. Kalau ternyata kesana kemari tidak didapati, sementara waktu sholat sudah hampir habis, dia sholat. Setelah sholat, kok ternyata ada bantuan dari pemerintah. Nah, di sini sudah sholat, tapi waktu sholat sudah keluar, maka di sini tidak perlu mengulang sholatnya. Karena sudah keluar, walaupun dia tadi bertayamum. Ketika ada bantuan air setelah ditunggu sekian lama, ternyata waktu sholat itu masih banyak, maka di sini ada dua pilihan. Boleh dia tidak mengulang sholatnya, dikarenakan sudah sholat, boleh dia mengulang. Kalau dia tidak mengulang, kata Nabi, asokta as-sunnah, engkau telah menetapi sunnah. Adapun sebagian sahabat yang sholat lagi, falaka ajron, maka kamu memiliki dua pahala. Dia sholat lagi, tetapi dia dengan berwudu, karena waktunya belum keluar. Nah, barakatikum. Ini diantara fikih yang dibahas oleh para ulama. Nah, ketika air sudah ada, dia mau sholat lagi, misalkan nanti asar. Tadi sebelumnya waktu duhur dia tayamum, maka karena sudah ada air, batal tayamumnya. Maka nanti dia mau sholat asar, dia wajib berwudu. Wallahu ta'ala bishawab. Tayyib. Demikian pula yang menjadi pembahasan para ulama, ketika dia junub, tidak mendapati air, dia kan tayamum. Gak lama dia mendapati air, maka dia harus mandi. Harus mandi janabah tadi. Tidak cukup dengan tayamum yang tadi. Adapun sholat yang tadi dia ketika junub, ya, sholatnya dengan hilang karena tayamum, maka itu tidak perlu diulang. Tetapi untuk mandinya dia harus mengulang karena air sudah ada. Ini dari pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala bishawab. Ini siapa tahu, ya, kita nanti dihadapkan pada perkara semacam ini. Ya. Karena dulu pernah kejadian, ya, kita itu ngentengkan aja apa yang disampaikan oleh ustaz. Dulu pernah terjadi di Al-Bayyinah. Pas itu Ustaz Irfan, beliau yang, ya, beri faedah tentang bagaimana kalau seorang imam sudah rokaat keempat, ya, seharusnya tasyahud, dia naik lagi bangkit ke rokaat kelima. Waktu itu sholat asar, itu dibahas baru saja. Kalau gak salah itu siangnya, yang kejadiannya ini asar. Ternyata santri-santri banyak yang ikut bangkit rokaat kelima. Kalau kesalahan imam itu bukan karena nambah rokaat, ya, maka itu diikuti. Kita mengikuti imam. Misalkan lupa tasyahud awal, rokaat kedua lupa tasyahud, langsung berdiri tegak, Allahu Akbar. Tapi tasyahud awal lupa, maka kita harus ikut sebagai makmum karena imam sudah berdiri tegak. Tetapi ketika mau bangkit, ya, melupakan karena lupa tasyahud awal tadi, kita bertasbih subhanallah. Tetapi kalau tidak menggubris misalkan imamnya, karena bangkit sudah tegak, ya sudah kita ngikuti, ya. Dan imam pun harus melanjutkan. Tetapi kalau sebelum tegak ke rokaat berikutnya, imam baru ingat Allahu Akbar, belum tegak sempurna, baru balik lagi, maka itu boleh. Tetapi kalau sudah tegak sempurna, jangan kemudian menegur imamnya, subhanallah, subhanallah, seperti seakan-akan dipaksa. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Dipaksa harus duduk tasyahud, padahal tasyahud awal itu bukan rukun, tapi kewajiban. Kewajiban bisa gugur dengan sujud sahwi, tetapi rukun tidak bisa, kecuali harus diganti dengan rokaat yang berikutnya. Nah, ini imamnya bangkit ke rokaat kelima, meninggalkan tasyahud yang terakhir. Nah, banyak ikhwan yang berdiri, santri-santri. Sebagian ada yang duduk sedikit, mungkin 3-4 atau 2 atau 3-4. Nunggu gitu, sambil tasyahud. Nah, akhirnya imamnya ini selama-lama turun ke rokaat yang kelima menyelesaikan salam, baru setelah itu menjadi perbincangan, perdebatan di antara santri. Di antaranya, ya tadi kan sudah disebutkan Bang Ustaz Irfan. Masa kita lupa? Ya itu, kita banyak ramun ke sana kemari. Akhirnya dibahas sama Ustaz Agus, kembali malamnya itu dibahas lagi. Ya kita jangan ikut, kalau itu penambah rokaat, ya kita duduk. Ya, kita duduk, kita menegur subhanallah. Kalau kok ternyata imamnya itu karena rokaat keempat itu tidak baca Al-Fatihah, kan otomatis, ya. Itu kan masalahnya kan sholat sir, sholat duhur. Otomatis kan gagal, batal rokaat keempat. Harus naik ke rokaat kelima sebagai pengganti rokaat keempat. Sementara kita tidak tahu itu kenapa kesalahannya, lupa atau tidak membaca Al-Fatihah, kan gitu. Ya kita tetap duduk, nah, sambil nanti nunggu imam salam, kita ikut salam. Itu barakallahu fikum. Beda halnya kalau itu kita benar-benar tahu bacaannya jahr, sholat subuh misalkan maghrib, isya, rokaat kedua langsung Al-Fatihah, langsung surat, kita sudah subhanallah masih terus begitu. Baru mau salam atau rakaat terakhir dia baru ingat. Langsung dia naik lagi. Nah, otomatis kan memang rakaat berikutnya tadi tuh yang tidak ada Fatihah padanya gagal, batal. Maka harus diganti dengan menambah rakaat yang berikutnya. Baru nanti sujud sahwi. Barakallahu itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Terkadang satu hadis, satu faedah itu akan dialami oleh masing-masing dari kita. Thayyib, mungkin cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.